بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال باب إن كل معروف صدقة إن كل معروف صدقة باب setiap معروف adalah صدقه. Pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya sebuah amalan yang ma'ruf yang definisinya telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, yaitu kullu ma'urifa husnuhu aqlan wa syar'an, yaitu setiap perkara yang diketahui itu adalah baik secara akal maupun secara syariat, itu adalah ma'ruf. Maka di sini beliau ingin menjelaskan perkara tersebut ya, yang dilakukan oleh seseorang secara tatawwu', secara dari hatinya, lubuk hatinya yang paling dalam. Ini subhanallah dijadikan oleh syariat ini sebagai sedekah. Dinilai apa? Dinilai sedekah. Dan hal ini barakallahu fikum menunjukkan mudahnya Islam. Menunjukkan mudahnya Islam. Jadi sangat tepat ketika dikatakan dinu yusr, agama yang mudah Islam ini. Karena dalam setiap perkara Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kemudahan, kemudahan. Yang kemudian setiap apa yang kita lakukan dan itu disebut dengan sebuah atau sesuatu yang ma'ruf, di sana dijadikan sebagaimana seseorang memberikan sedekah, memberikan infak. Ya. Setiap yang ma'ruf apa saja sifatnya umum. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Sedekah tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang punya harta saja. Namun mereka yang ajz, mereka yang tidak punya harta, tidak punya uang, mereka pun bisa turut mendapatkan fadilah daripada sedekah dengan apa? Dengan melakukan setiap hal yang ma'ruf. Subhanallah. Luar biasa. Dan ini sifatnya umum ya. Sifatnya umum apa saja ya. Baik itu bertutur kata yang baik, baik itu dengan kita memberikan sedikit yang kita miliki kepada orang lain, bahkan zikir kita pun dinilai apa? Dinilai sedekah. Ya, kita berzikir menyebutkan subhanallah walhamdulillah dinilai sedekah. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Dari pagi hari sampai malam hari, berapa kebaikan yang kita lakukan, itu semua dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi biiznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan Nabi SAW, kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Setiap persendian itu ada kewajiban sedekahnya. Manusia ada 300 sekian sendi dikatakan ya. Mungkin bisa dicek lagi berapa persendian yang ada di tubuh manusia, sangat banyak ya. Kalau sedekah itu difahami dengan kita memberikan harta saja, maka orang miskin tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut ya. Jadi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul iman. Setiap langkah mereka itu dinilai sedekah. Ini yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Termasuk ya. Termasuk apa yang ada pada diri antum sekarang, duduk di majelis ilmu. Ya. Kemudian apa yang sudah diperjuangkan oleh para mudarrisin, oleh para musyrifin, oleh para asatidah di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain, itu semua adalah perkara yang ma'ruf dan dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangatlah rendah ya, ketika sebagian orang menghitung-hitung apa yang telah dia lakukan ya, menghitung-hitung apa yang telah dia lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang kita lakukan adalah ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa kita mengeluarkan harta sepeser pun dari kantong kita ya. Musyrifin contohnya, jazakumullah khair, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Ya, mereka menegakkan tugas-tugasnya, menertibkan santri, kemudian duduk di halaqo-halaqo, kemudian menyisihkan sedikit waktunya untuk mengajar. Maka harapan kami besar ya, apa yang mereka lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menghitung-hitung atas apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan ya. Karena semua itu dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ya, perjuangan saudara-saudara kita dari nol ya, beranjak sedikit demi sedikit, dengan ujian demi ujian, perjuangan demi perjuangan, sehingga berdirilah Masjid Ibnu Umar ini, sehingga muncullah pada waktu itu yang disebut dengan Madrasah Ibnu Umar ya. Luar biasa. Kami tidak mentazkiyah siapapun dari mereka, namun secara zahir demikian adanya ya. Nahsabuhum, mereka mukhlisin, termasuk orang-orang yang ikhlas, dan Allah yang hakikatnya yang mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Namun secara zahir kita lihat perjuangan mereka sehingga jadi tempat ini. Walhamdulillah. Itu pun setiap langkah dinilai sedekah, dan setiap huruf yang mereka ajarkan, yang mereka perjuangkan untuk madrasah ini, akan dinilai jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan harf minal Quran, satu huruf diajarkan daripada Al-Quran, itu adalah merupakan kebaikan yang kemudian ketika Al-Quran tersebut dibaca oleh orang-orang yang mengajarkannya, terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah, walaupun yang telah mengajarkannya telah wafat. Kebaikan yang tidak bisa digantikan dengan harta ya. yang tidak bisa digantikan dengan apa? Dengan harta luar biasa. Ya. Ya, ketika demikian keadaannya, jangan kita hanya membaca firman Allah inna ma'al usri yusra, jangan. Ya. Sesungguhnya dengan kesulitan itu ada kemudahan, ya. Namun itu betul adanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya. Setelah kesulitan pasti di sana ada apa? Ada kemudahan. Namun ingatlah proses untuk menuju kepada kemudahan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah mereka dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji? Abadan. Kita diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pahit, ya, terkadang pahit sebagaimana yang terjadi pada ikhwan kita, saudara-saudara kita, para pendahulu, ya, kudama yang merintis Ibnu Umar ini, ya. Yang mungkin antum semua tulab di sini tidak tahu, atau mungkin ikhwan yang baru pindah ke sini tidak mengerti, tidak tahu bagaimana perjuangan mereka. Diusir pun sudah pernah, ya kan? Ujian, ya, ujian demi ujian, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kesulitan biaya pun sudah sering, ya. Maka ingatlah proses untuk menuju kepada kemudahan tersebut. Perlu kita mengingat, kenapa? Sehingga kita ngimani, sehingga kita menjaga nikmat ini. Subhanallah, nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Ya. Tidak perlu lagi kita bahas tentang fadhail ilm dan lain sebagainya, karena sudah ma'ruf dan sering disampaikan. Namun untuk memotivasi kita untuk menjaga tempat ini sehingga tempat ini tidak kosong dari halaqah-halaqah ilmu, dari majelis-majelis zikir, ya. Coba di flashback, ya, bahasanya, kembali lagi ke belakang. Ya. Kembali lagi ke belakang, kita ingat-ingat, ya. Fal yuballigh asyahid al-ghaib, yang hadir mungkin bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Tidak bosan-bosan, ya. Kami mengingatkan tidak bosan-bosan. Demikian, ya. Perjuangan Ustadz Abu Hisham, perjuangan yang lain, ya, sehingga ma'had ini seperti ini luar biasa, ya. Sehingga kemarin salah satu tamu dari luar kota ketika datang menyampaikan kepada kita melihat masjid ini, Allahumma barik. Biasanya masjid yang dibangun seperti ini adalah masjidnya Hizbiyyin, artinya mereka meminta-minta uang bagaimana caranya sehingga mereka membangun masjid yang luar biasa ini itu dan sebagainya. Namun kita alhamdulillah Allah mudahkan jalannya. Ya, Allah mudahkan jalannya. Begitu juga nikmat yang lain. Nikmat ilmu yang dahulu ketika ingin mendatangkan asatidzah, ya. Ingin mengadakan kajian baik yang rutin maupun yang insidental, masih urunan, ya, apa bahasanya urunan itu, masih apa, cari dana dulu, donasi dulu, ya, donasi dulu kesana kemari, di share kemudian. Semenjak dulu, semenjak belum ada WA, kan begitu, ya, Ustaz Abu Hisham, ya, sebelum ada WA, nah, cari dana kesana kemari. Sekarang walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum, terkhusus mereka-mereka yang tinggal di Kota Bangil dan Pasuruan secara umum, dengan dimudahkannya majelis zikir yaumian, majelis ilmu setiap hari non-stop ya, kecuali di hari Jumat. Setiap hari antum dihidangkan ilmu ya. Maka dijaga nikmat ini. Dijaga dengan cara apa? Sebagaimana asatidah berusaha untuk meluangkan waktunya, begitu juga antum ya. Begitu juga ikhwah, mereka meluangkan untuk antum, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga antum tetap belajar. Ya. Sehingga antum tetap belajar di sini, tempat ini. Maka hargai, ya, jagalah ilmu ini. Sehingga nikmat ini tadum, ya, terus. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Alaika bil ilm, alaikum bil ilm." Atas kalian untuk mengambil ilmu, qabla an yuqbab, sebelum ilmu itu dicabut ya. Dan beliau melanjutkan, zahabuhu zahabu ahli, perginya ilmu itu, kapan ilmu itu dicabut? Ketika mereka yang mengajarkan ilmu itu pergi, baik itu perginya meninggalkan kita atau perginya Allah cabut nyawanya. Ya. Allah cabut nyawanya, antara dua. Ya. Mungkin kemarin ya, di tengah-tengah kita ada Ustadz Khidir. Ya. Ada Ustadz Khidir. Hafizahullah, semoga beliau semoga Allah menjaga beliau. Tidak lama beliau pergi. Jadi kata Sufyan Tsauri rahimahullah, "Hadza 'uqubah," ini adalah uqubah. "Ayyu 'uqubatin ashad 'ala ahli al-jahli an yadhhaba ahli al-'ilm. An yadhhaba ahli al-'ilm." Balasan apa yang lebih besar, yang lebih dahsyat, melebihi perginya para ulama, perginya orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita? Subhanallah. Ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mau berpikir ya? Ketika mereka mau berpikir dengan akal yang sehat, subhanallah, dicabut nikmat kita setelah kita diberikan nikmat yang besar, kemudian dicabut. Apa sebabnya? Ya. Apa sebabnya? La in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, azabku sangat pedih. Ya. Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Maka Allah berikan balasan kepada sebagian kita. Kepada sebagian kita yang tidak mau, yang hanya sekedar sudah, tidak mau hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, dicabut satu ya. Ketika masih ada yang lain, jagalah, jangan sampai satu persatu dicabut ilmu dan hamalatul ilm ya. Ketika sudah dicabut, thulmah, faragh, tidak akan ada lagi majelis-majelis ta'lim seperti ini ya. Berkurang sudah Ustadz Khidir dari kajiannya, hilang satu kitab yang belum diselesaikan ya. Kalau kita mau sadar, subhanallah, ni'mah azimah, nikmat yang sangat besar. Seseorang bisa belajar. Intabihu ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kita dalam keadaan kita jauh daripada ilmu yang itu adalah jalan yang dipilih oleh Allah untuk menuju ke surganya. Maka mereka pun akan menyatakan, Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Rabbirji'un, kembalikan ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, barangkali aku bisa untuk beramal saleh yang telah aku tinggalkan. Apa yang lebih besar daripada talabul ilm? Apa yang lebih besar dari tafaqquh fid din? Abadan. Tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di mana jalan tersebut adalah jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya melihat terulang kembali yang seperti ini. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, manusia ini hanya bisa berencana. Hanya bisa berencana. Dan sebaik-baik mereka yang mengalami kejadian demi kejadian adalah yang mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang menimpa mereka, daripada azab, daripada ujian demi ujian. Ya. Ala kulli hal, ini adalah termasuk ma'ruf, ya. Apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita sehingga terjadi yang seperti ini bukan instan ya, penuh dengan perjuangan, jatuh berdiri lagi, dan itu adalah ma'ruf. Ini sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira bagi mereka-mereka yang istiqamah di dalam memperjuangkan tempat ini, Ma'had Ibnu Umar dan juga segala tawabi'nya yang ikut dengannya. Kabar gembira, apa yang antum lakukan adalah ma'ruf. Apa yang antum lakukan dinilai sedekah di sisi Allah, walaupun antum tidak mengeluarkan sepeser pun dari kantong antum. Yang turut andil dengan badannya, lahu sedekah. Yang turut andil dengan pendapatnya, lahu sedekah. Yang turut andil dengan ta'awun, dengan hartanya, lahu sadaqah. Ya. Semua dinilai sadaqah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kembali lagi kepada kitab, maka ini yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Ali ibn Ayyash. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata kepada kami Ali ibn Ayyash, ini gurunya beliau Imam Bukhari, nama beliau Ali bin Ayyash bin Muslim, ya, bin Muslim Al-Alhani Abul Hasan Al-Himsi, ya, dari Hims, dari Syam sana. Beliau termasuk yang tidak dibicarakan. Ya, tidak ada setawana dari referensi-referensi yang sudah kita buka, belum ada satupun yang berbicara tentang beliau. Sebaliknya, Al-Imam Al-Zahabi menyatakan beliau ini Al-Hafidh. Begitu juga beliau disebut Al-Imam, ya. Beliau dijuluki Qudwah dan juga Abid, ahli ibadah. Sekian julukan atau sekian pujian, ya, ditujukan kepada beliau rahimahullah. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah bahkan telah meriwayatkan darinya a'immah selain Al-Imam Al-Bukhari. Min abrazihim, yang paling terkenal di antara mereka adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang telah meriwayatkan hadis dari Ali bin Ayyash rahimahullah. Beliau adalah imam, ya, qudwah, bahkan min a'lamin nas, ya, min a'lam an-nas. Suatu ketika Yahya bin Aktham, ya, pernah membawa beliau masuk kepada Khalifah Al-Ma'mun. Ya, Khalifah Al-Ma'mun ini dikenal ya yang mempelopori, yang mengikuti, artinya dari para penguasa termasuk yang mempelopori akidah khalqil Quran, menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Beliau masuk, kemudian beliau tersenyum dan menangis. Ya. Maka kata Al-Ma'mun, wahai Yahya, ya Yahya, ya, ya Yahya, adkhalta alayya majnunan, engkau telah memasukkan kepada orang gila. Setelah tersenyum kemudian apa? Kemudian menangis. Maka kata Yahya bin Aktham rahimahullah, adkhaltu alayka khair ahli Syam wa a'lam. Aku telah memasukkan kepadamu sebaik-baik penduduk Syam dan orang yang paling berilmu di antara mereka. Ma khala Abul Mughirah, kecuali Abul Mughirah, artinya masih di bawahnya. Abul Mughirah masih lebih daripada beliau. Maka beliau pun menjelaskan bahwasanya rajulun, kata beliau, amila bis sunnah, maka ketika beliau melihat seseorang mengamalkan sunnah, fatabassama, dia tersenyum. Kemudian ketika melihat thumma baka, kata Yahya, thumma baka, kemudian dia menangis ya. Lamma ra'a minal kibri wal jabarut, ketika melihat kesombongan yang amat sangat, beliau pun menangis ya. Beliau pun menangis. Ini Ali bin Ayyash bin Muslim al-Alhani. Qala haddatsana Abu Ghassan. Ya, beliau meriwayatkan dari Abu Ghassan. Ya, Abu Ghassan Muhammad bin Muttarif al-Laythi. Thiqah, terpercaya, Imam Hujjah. Ya, hadisnya diambil. Terpercaya beliau. Qala haddatsani Muhammad ibnul Munkadir. Ya. Abu Ghassan menyatakan telah berkata kepadaku Muhammad bin al-Munkadir. Nah, ini beliau pun juga hujjah. Muhammad bin al-Munkadir bin Abdullah al-Qurashi al-Taymi. Ya. Muhammad bin al-Munkadir bin Abdullah al-Qurashi al-Taymi. Beliau dijuluki Syekhul Islam. Ya. Imamul Qudwah. Bahkan Sufyan bin Uyainah, beliau menta'jil Muhammad ibn al-Munkadir yang dikenal dengan Ibnu al-Munkadir. Ya. Biasa dikenal dengan Ibnu al-Munkadir. Imam Sufyan menyatakan, min ma'adini sidh, beliau termasuk orang-orang pilihan. Ya. Orang-orang pilihan yang jujur. Ya. Beliau Ibnu al-Munkadir. Wa yajtami' ilayhi salihun. Dan orang-orang soleh pun berkumpul di sisi beliau. Berkumpul di sisi beliau. Artinya bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan. Satu ketika, ya, satu kejadian ini. Dikatakan bahwasanya pada suatu malam Ibnu al-Munkadir yang dipersaksikan oleh keluarganya sholat, ya, sholat malam. Kemudian sholat tersebut membuat beliau nangis, ya, menangis yang amat sangat, ya. Fakatsura buka'u, nangisnya ini luar biasa. Sehingga apa? Karena luar biasanya tangisan beliau ini, fafazi'a ahlu, fafazi'a lahu ahlu. Keluarganya pun takut, khawatir, kenapa ini kok sampai nangis seperti itu? Ya. Maka mereka pun bertanya, ya, semakin tangisannya semakin kuat, ya, semakin kuat tangisannya, tangisan Ibnu al-Munkadir ini. Kemudian diutuslah seorang yang bernama Abu Hazim untuk menanyakan kepada Ibnu Al-Munkadir rahimahullah. Beliau pun bertanya, "Ma abkaka?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Ibnu Al-Munkadir? Maka beliau menyatakan, "Marrat 'alayya ayah." Telah terlewati bagiku, atau artinya telah lewat padaku sebuah ayat ketika beliau melakukan sholat malam. Maka beliau pun bertanya, Abu Hazimah, ya apa ayat tersebut? Dijawab oleh Ibnul Munkadir, beliau membaca firman Allah, wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu. Beliau membaca ayat ini, ya, wabada lahum, telah nampak bagi mereka, ya, bagi manusia, malam yakunu bihi yahtasibun, yang mereka ini malam yakunu yahtasibun, yang dimana mereka tidak menyangka, ya, mereka akan diazab karenanya. Artinya manusia sebagian mereka tidak menyangka bahwasanya dia akan diazab, ya, dia akan diazab. Wabadalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun, ditampakkan oleh Allah sesuatu yang mereka tidak menyangka dia akan diazab. Ya, ini beliau menangis. Abu Hazim pun ketika mendengarkan itu beliau juga meneteskan air mata terisak-isak, ya. Beliau pun menangis sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Al-Munkadir. Hakadha, ya, demikian keadaan salaf, ya. Keadaan salaf kita terdahulu, mereka matanya terkadang membengkak karena tangisan, dan tangisan itu disebabkan karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu secara bersendirian ataupun terkadang dalam sholatnya, ya. Terkadang ketika dibacakan ayat, dibacakan sebuah hadis kepada mereka, ya. Hakadha. Begitu juga di antara apa yang disampaikan oleh Ibnu Munkadir, yaitu ucapan yang masyhur yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita, yang menunjukkan kepada kita beratnya sebuah keistiqomahan. Kata beliau, "Gabattu nafsi," ya, aku telah berusaha, yaitu menahan diri, ya, arba'ina sanatan, untuk atau menata diri, menata diriku selama 40 tahun, kata beliau. Selama berapa? 40 tahun. Hatta istaqamtu, hatta istaqamat, sehingga diriku ini istiqamah, sehingga diriku ini bisa istiqamah. Ini luar biasa, ya, menunjukkan kepada kita beratnya sebuah keistiqamahan. Sedangkan kita diperintahkan untuk itu, ya. Istiqim kama umirt, kata Allah. Beristiqamahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan. Dan apa yang beliau sampaikan ini menggambarkan tentang dirinya berusaha untuk menata, berusaha untuk melakukan yang terbaik selama 40 tahun baru beliau bisa merasakan nikmatnya sebuah keistiqomahan. Luar biasa, ya, luar biasa, perjuangan yang amat sangat. Dan juga ini menunjukkan kepada kita hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "La taqnatu min rahmatillah," janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. "Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a," Allah mengampuni seluruh dosa. Dalam sebuah hadisul qudsi, ya, seorang hamba ketika melakukan dosa, thumma kata Allah, "Istaghfartani ghafartu lak," ketika engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau, kata Allah. Kemudian ketika melakukan kembali, engkau meminta ampun kepadaku, aku ampuni lagi, kata Allah. Ya. Menunjukkan manusia ini keadaannya ya dari awalnya ya, penuh dengan kesalahan, penuh dengan penyelisihan-penyelisihan ya. Namun sebaik-baik daripada mereka yang menyelisihi, yang melakukan kesalahan-kesalahan adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk menata diri jadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Al-Imam Ibnul Munkadir rahimahullah. Begitu juga di antara ucapan beliau yang masyhur yang mungkin bisa jadi pelajaran, kata beliau, ni'mal aun ala taqwa Allah al-ghina. Sebaik-baik al-aun, sebaik-baik pertolongan ya, untuk kita bertakwa kepada Allah, suatu yang menolong kita agar kita bertakwa kepada Allah adalah al-ghina, adalah dengan kita merasa cukup ya. Dan kita merasa cukup dengan yang sedikit, atau mungkin bisa disebut dengan qanaah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Naam. Qala an Jabir ibn Abdullah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir ibn Abdullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kullu ma'rufin shadaqah. Naam. Judul sebagaimana bab, atau hadis sebagaimana judul bab ya. Setiap ma'ruf, setiap sesuatu yang baik adalah dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga di sini Nabi kita SAW memotivasi setiap muslim untuk melakukan yang terbaik ya. Untuk melakukan yang terbaik daripada sedekah ataupun tafaqquh fid din, ta'allumul ilm, ataupun membantu saudaranya yang kesulitan. Semua kebaikan, semua yang dianggap baik secara syarak dan secara akal, maka di dalam hadis ini Nabi kita SAW sedang memotivasi ya, sedang memotivasi kita untuk kita berbuat kebaikan. Maka setiap ma'ruf dihukumi sedekah, yaitu dari sisi pahalanya. Jenisnya amat sangat banyak ya, sebagaimana hadis yang tadi kami sampaikan, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah, setiap persendian itu ada sedekahnya ya, ada 300 sekian persendian-persendian yang ada di dalam tubuh manusia, kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kulla yaumin tatlu'u fihi syams, yaitu pada setiap hari ada sedekahnya setiap matahari terbit ya, ya'dilu bainal itsnaini sedekah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, seorang bersikap adil antara dua maka itu pun dinilai sedekah di sisi Allah. Wa yu'inu ar-rajula 'ala dabatihi, seseorang membantu orang lain atas kendaraannya, yaitu untuk kendaraannya, fayahmilu 'alaiha, kemudian membawanya atau mengangkatnya, aw yarfa 'alaiha mata'ahu, atau mengangkatkan barang-barang yang dimilikinya, maka dinilai sedekah ya, dinilai sedekah di sisi Allah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, begitu juga ucapan-ucapan yang baik dinilai sedekah di sisi Allah. Wa kullu khutwah, setiap langkah, yakhthuha ila shalah, yang dilakukan oleh seseorang untuk menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan salat, sedekah itu pun dinilai sedekah. Wa yumitul adza 'anil tariqi sedekah, begitu juga seseorang menyingkirkan gangguan yang ada di jalan juga dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sedekah pintunya amat sangat luas dan banyak. Ya. Kita dituntut untuk berusaha saja, untuk berusaha mengamalkan perkara-perkara tersebut. Qala haddatsana Adam. Hadis selanjutnya, haddatsana Adam. Telah berkata kepada kami Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsani Sa'id ibnu Abi Burdah an Abi Musa an abihi an jaddih. Telah berkata kepada kami Syu'bah. Kata Syu'bah, telah berkata kepadaku Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa. Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa an abi, dari bapaknya. Berarti dari bapaknya Sa'id yaitu Abu Burdah. An jaddi, dari bapaknya yaitu dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dan semua perawi ini telah kita lewati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqah. Bagi setiap muslim itu ada sedekah yang harus ditunaikan. Qalu, mereka pun bertanya, ya, mereka pun bertanya, fa in lam yajid, jika salah seorang dari mereka tidak ada ya Rasulullah, tidak punya sesuatu untuk disedekahkan. Qala fa ya'tamilu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Hendaklah dia beramal dengan tangannya dan memberikan manfaat untuk dirinya serta bersedekah, ya, daripada itu, daripada yang ia lakukan dengan tangannya untuk membuat sesuatu misalnya, ya. Qalu fa in lam yastati', mereka pun bertanya lagi, ketika tidak mampu au lam yaf'al, atau dia tidak melakukan itu, maka Rasulullah pun menjawab, qala fayu'inu dzal hajatil malhuf, dia membantu orang yang punya kebutuhan, ya, membantu orang yang punya kebutuhan, yang kesulitan, ya, membantunya. Qalu fa in lam yaf'al, mereka pun bertanya lagi, jika tidak dilakukan, qala fayamuru bil khair, jika dia tidak melakukan itu maka fayamuru bil khair, maka hendaklah dia memerintahkan kepada yang baik. Ya. Au ya'muru bil ma'ruf, atau dia memerintahkan kepada yang ma'ruf. Qalu, mereka pun bertanya lagi, fa in lam yaf'al, jika itu pun tidak dilakukan ya Rasulullah, qala fayumsiku 'anil syarr fa innahu lahu shadaqah. Maka jika tidak dilakukan, hendaklah dia berhenti tidak melakukan kejelekan untuk orang lain, karena sesungguhnya yang demikian itu dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di dalam dua hadis ini, ya, terdapat fawaid, di antaranya secara umum, ya, dari dua hadis ini beliau ingin berdalil Al-Imam Al-Bukhari tentang setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dinilai sedekah. Dari hadis yang pertama, fadzahir, nampak dari hadis, dari perkara yang kedua atau hadis yang kedua, yaitu setiap apa yang dilakukan akan dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia berhenti tidak mengganggu orang lain, fa innahu lahu sedekah. Maka dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dalam hadis ini juga terdapat faedah, antaranya hirs as-sahabah, ya, semangatnya mereka para sahabat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, baik yang terbaik ataupun yang terendah daripada kebaikan, ya, yang terendah daripada kebaikan. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi ketika disampaikan setiap muslim itu ada yang harus disedekahkan, maka mereka pun bertanya, jika tidak ada ya Rasulullah, maka beramallah dengan tanganmu, berikan manfaat kepada dirimu dan orang lain dengan sedekah, ya. Tayyib, ketika tidak mampu ya Rasulullah, ya, ketika tidak mampu, kata Rasulullah, Maka Rasulullah pun tidak diam begitu saja, disampaikan, ya, maka tolonglah orang yang membutuhkan. Ya, artinya pintu kebaikan ini luas dan lebar, luas dan lebar. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang lain memberikan motivasi, ya, fatuba liman ja'alallah ala yadayhi mafatiha lil khair. Maka berbahagialah, ya, bagi mereka-mereka yang Allah jadikan lewat tangannya, lewat dirinya sebagai pintu daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian di dalam hadis ini terdapat dalil dan hujjah bahwasannya kebaikan itu yatafawat, kebaikan itu satu dengan yang lainnya tidak sama, ya, satu dengan yang lainnya tidak sama. Begitu juga dari sisi ajr, dari sisi pahala yang akan didapat. Semakin sempurna kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Kemudian di dalam hadis ini, ya, atau di dalam dua hadis ini, ya, terdapat dalil, ya, bagi terdapat hujjah, ya, afwan, terdapat hujjah atas tercelanya mereka-mereka yang meninggalkan sebuah perbuatan atau sebuah pekerjaan dan putus asa, ya, putus asa, tidak mau berbuat. Rasulullah SAW terus memerintahkan kepada manusia untuk berbuat, baik dari yang paling baik ataupun ketika tidak mampu yang lebih rendah daripada itu, ya. Kemudian di sini juga terdapat jalan untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas, amat sangat banyak, ya, amat sangat banyak. Tayib, insyaallah kita cukupkan, ya, dua hadis ini pada malam hari ini. 1 menit lagi azan. Tayib, insyaallah yang mau nyetor siapa saja angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Tayib, nah, ini sudah masuk waktu azan ini. Setelah azan insyaallah disetorkan. Nah, tayib, tafadhal, ini sudah 18.54 waktunya azan. Cuman belum bunyi alarmnya. Nah, bismillah. Tayib, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan, sebelum kita dengarkan hadis-hadis dari para talabah, sedikit murajaah pada pertemuan yang lalu dari hadis Qabisah bin Burmah al-Asadi, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Telah kami sampaikan bahwasanya hadis ini adalah hadis mubham. Naam, hadis mubham. Pertanyaannya, apa itu hadis mubham? Man yujib? Ah, siapa yang bisa menjawab? Apa itu hadis mubham? Hat. Ada seorang yang majhul. Tayyib. Naam. Ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Naam. Kemudian mubham ini ada dua. Ah, Hisham, hadanda. Mubham ada dua. Nggak tahu, lupa, nggak dicatat. Baik, Adnan. Mubham pada sanadnya dan mubham pada matannya. Mubham pada sanadnya, contohnya perawinya yang tidak disebutkan, seperti hadis ini. Ini hadis mubham pada sanadnya. Kemudian mubham pada matan, apa contohnya? Kemarin telah kita sampaikan, ya. Apa contohnya? Nah, itu seorang sahabat menyatakan an rajulin, ya. Contoh Ibn Abbas menyatakan anna rajulan qala ya Rasulullah al-hajj kulla amin. Wahai Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Ya. Tidak disebutkan di sana, namun diketahui sebagaimana pada riwayat yang lain. Dan yang seperti ini banyak, ya. Sahabat menyatakan an rajulin. Namun yang berkata sahabat. Ya. Dan orang itu pun juga seorang sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini sahih, ya, yang hadis seperti ini sahih. Tayyib, dimulai dari siapa tadi? Danis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bibril, Danis, terus lupa. Naam. Lanjut hadisnya. Nah, sudah cukup dalam dua hadis ini. Baik, barakallahu fiik. Lanjut tadi Hisham, ya. Bismillah. Qala kuntu sudah baik. Jazakallah khair. Fadhal Arman. ahlul ma'rufi fid dunya ladainanya. Annahu qala yuhaddithuhu cukup dua hadis saja kita ambil kemarin. Naam, fadhal. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab ahlul ma'ruf fi dunya wa ahlul ma'ruf fi al-akhirah. Hadatsana Ali bin Abi Hisham. Bin Abi Hashim. Sami'tu Burmah bin Lais bin Burmah annahu sami'a Qabisah bin Burmah al-Asadi qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqulu ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkar fil dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Cukup. Hadis selanjutnya adalah apa? Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nukmil al-baqiyah, kita lanjutkan kembali sisa-sisa daripada hadis pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.